Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wahahaha, 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Lah guys, dulur, nyon dua cerita maning ya, ke kaitane bebojoan ke, lanang karo wadon, bojo lanang karo bojo wadon ke, ya, ringan kabeh ke, suami istri, hahaha, sing jenenge pegawean gue pancen, merek nak kesal, kita bangge, nah ya Inggris, sing lanang nang kantor, tomai bae nang bose, bosar dilawan mbok dipecat, ya mbok, gawean orang rampung-rampung, sing inilah, sing itulah, sing kae lah, sing kie lah, waduh jangan pikirannya mumet, kebutuhan pirang-pirang, ngemoti rumah orang dadi-dadi, sing wadon nang rumah ya orang karu-karuan kesele ya, esuk-esuk wis tangi turu konjangan nyiapna sarapan bar gue gari ngumbai bar ngumbai gari nyetrika bar nyetrika gari memeni pari ya orang nasi tinggal turu mbok enteng nang ajam wah pokoknya kesel banget mongko sore-sore parine dintasi ya gapean maning ya hahaha ya rum campur ngasai piring apa barang nah gue pantai yang jenane bebojan gue kaya gue kang sing lanang ya kesel, sing wadon ya kesel tapi kena curanmor anak cerita ke kang wong lanang sing ora trimo hahaha jaru-jaru dewek tok sing kesel mbok bojone nang marah kesel hahaha aja ngapati nih kejo Assalamualaikum kayaknya gue bojone kayaknya ya bojone nya nanti bojone nya kayak bukan nalang. Wah, papa kebari langsung ngegas ke ya. Monggo Pak Winarak, alhamdulillah ge sang bojone nya wis bali ge, Jan. Katone ngertek deleng raine kaya nyangar-nyangar ge. Ayo ngabang-abang kaya nu kesel pisan. Monggo Pak lenggah Pak. Wis ora usah kan basa-basi wae. Madang jeung madang. Wah, langsung madang ge. Bar ngegas langsung madang dari kasih ke modele ya. Oke Pak, wis tak siap nananya, wis tak masak kenang nyong. Lawe dina iki ya favorite keluarga kita. Sambel krokot karo gorengan godong mangkokan campur glepung. Bu, Masya Allah, sambel krokot karo gorengan godong mangkokan maning. Ya ya banget makanan favorit keluarga kita. Buar arisan, buar gawe, nyepete, mantenan, silaturahmi keluarga. Arisan RT wis sandingane nang omahe dhewek pancen sambel krokot campur gorengan godong mangkokan. Kebo sih mandar melek sending mata nenjak salah. Kelanangan ini gak kesel oleh kerjaannya buat kafe. Ngawan bunge susuran gula duit. Kur kepengen gue mulia anak bojo nang omah. Malah bener-bener Bali, bener madang. Jangan panganannya kur sambil krokot karo gorengan godong mangkokan. Ini sih mandar lebih enak maning jajal sekali-kali. Nyembeli aja, ampun nyembeli basur. Tapi ini malah goreng mendoan, apa? Jangan kacang, jangan terong, lah patut kan yang bentinya panganannya aku sambil krokot karo gerokan mangkokan. Kayaknya kesel bu, sedina bu, nyok kesel nyong. Nyoli nyambut gawain yang kantor, domai bayan yang bose, gawain yang rampung-rampung. Gawain yang bener-bener balik, sandingannya kayak kue. Orang melek matanya aku macen bu, kurang ajar kue kandil di rumah adon lang rumah. Orang tanggung jawab nih kakar, orang duitnya nyotong. Karpa kuru, karpa kembangan itu nyane nyotok Rika. Orang yang ngulah ini bodoh Rika bu, kurang ajar Rika bu. Dan Masya Allah, yang terang sama temen ke mong lah. Walah, tapi mong lanang kan yang angel temen ya, kerja masih kesel-kesel. Bali, ngane kurdinanya kayak getrok, kurang bisa dingin kayak getrok. Ya Pak, ngomong-ngomong masalah kesel, Rika aja sekarpe dewek desal. Rika Jakarta menang dewek. Nyong sebagai bojone Rika nang umat nyong ya kesel. Apa jor-jore nyong nang umat turu tok, ha? Apa jor-jorenya nama kondelang TV dok ora? Kameranya pirang-pirang ke? Tangi turu gawe sarapan. Bar gawe sarapan gari ngubai klambe. Bar ngubai klambe gari pasar. Bar pasar gari memenik pare. Gue urung karo anaknya gara lagi njolong gawe nak gerak-ger. Dan duduri gatok sih kesel pak. Nyong nama ya kesel. Ay gue carane Rika udah ngomong karo nyong ya. Ay gue carane udah rumah tanggaan Rika ya. Orang hormati masakannya bojo Rika. Orang hormati olah-olah aneh bojo kwe. Sambel nak krokot teman-teman, udah ngarek krokot, pengen tak cocok paku, kecocok beli apa barang, pembarang wis dadi kayak gari mangan, tok, gari jel tok, orang terima, kabur namanya lainnya malah. Hei, nyokot bojone Rikan nyong, nyokot bojone Rikan nyong, si ngarek duitnya sukawan, bengit suksore sama jejal, ha? Kue nanyong, bola balik tak ngomongin nanyong, wis bola balik tak kadari nanyong kue, anggar bojomu, konora madang nang warung, anggar bojomu, konora kepengen jajan nang jabak, Gue nang rumah aja gue bae nih, jangan. Ada jangan kangkung bae, ada sambal krokot bae, ada gorengan gudeg mangkokan bae, udah masak nang rumah, sing bener. Oh, jadi kayak caranya ya, jajaran Rika truk sing keselan ya bae ya. Oke, siki karepe Rika priwe, karepe Rika priwe jal, karepe priwe. Oh, jadi gue takon karepe nyong apa? Jadi gue takon karepe nyong priwe. Oh, kayak gue ya. Nacang karo wong lanang kowe, kurang ajar karo wong lanang kowe, ngrestok karo wong lanang. Pokoke ngesuk tang itu. Utut-utut baru subuhan dewek langsung mari ngene ke dukun. Hah? Karo ning mbah dukun ana. Pokoke ngesuk dhewe njaluk tulung mari mbah dukun ke ana. Dewek tuker kelaminnya. Tuker kelamin kowe dadi wong lanang. Kowe mbok pengen ngrasakna kaya ngapa bote gawean wong lanang aja, Pak. Kowe mbok pengen ngrasakna kaya ngapa bote dadi wong lanang. Tau jawabe gede, hah? Sing dipikirna pirang-pirang. Sebagai wong lanang kowe nyong lebih kesel daripada Rika, Bu. Nyong kaya wong lanang kowe tanggung jawabnya gede. Oh, dadi kaya karepe, kok pengen jajal kaya ngapa rasane dadi wong wadon nang omah ngurusi rumah tangga. Oke, mari kowe carane ora bawa ngesuk lakoni nang nyong. Mari kowe mbah dukun barengan ya. Tukur kelamin, kowe dadi wong wadon nang dadi wong lanang. Kandangnya ngene bonyong pengen kandha, Buk. Aja babu. Nyong kecik kepala rumah tangga. Nyong sing dadi wong lanang, nyong siki. Nyong aja dendangi babu bae ge. Panggil nyong bapak, apa? Bapak. Ramane ge nyong siki. Rika siki dadi wong wadon. Rika ge siki sing ngurusi rumah tangga. Rika sing jangan, Rika sing ngombae, Rika sing ngasah piring. Dadi tulung. Biasakan diri memanggil saya bapak. Napa? Bapak Ramane. Ajaib gue lah, nyok ini nangsa, Bu. Ajak babu, bapak. Iya lah, nyok undang gue bapak ya kenal lah. Nyok ini nangsa banget, yakin lah. Nangsa nang apa? Enggak nih ya, kawan memadun gue ternyata kek banget. Enggak nih ya, juga jam setengah itu. Kudus rampungan kabeh, sarapan kudus mateng, jangan wis mateng, tempe wis pada digorengi. Baru gue dari jam itu kurang seperempat jujungin anaknya sekolah. Balik jujungin anaknya sekolah, gari maring pasar. Nyak nang ngomakan siang. Barang wis pasar, gari ngubai kelambi. Kok ngerti-ngerti jik-jik wis tengah rola sawan gara jemput anaknya nang sekolahan. Rasanya wis kesel banget gara turu. Ngos wis cuk tangi manis setengah lima kali gue maning. Iyalah Bu, iyalah. Moke sikis ngajok, ngerti Bu. Kesibukannya Rika, kesibukannya wong wadon ternyata nang ngomoro main-main. Kesibukannya wong wadon gue nang ngomoro janora patut. Kesel, lora lanang trok sing nang gawean kesel. Wong wadon nang ngomoro aja janano. Tenaganya pirang-pirang, ya. Wis lah Bu, nyong ampun, Bu ampun. Nyong pengen balik maning dari wong lanang, Bu. Dituker-tuker kelamin wis, Bu lah. Ayo Bu, pada maring ngulim badu kune maning, Bu. Ayo jajalah. Dituker maning baik kelaminnya dewek. Mbak Dukun. Apa ya? Dok nangis. Ada cimat, jadi wong lanang. Ojo papa nangis. Nah apa saya nang apa ya? Jagong sih bener, jagong. Anak apa? Kanda sih bener. Anu Mbak Dukun. Si kemutan nyong apa orang Mbak Dukun? Alah si kemutan banget. Rika gue sih minggu ini mari ngene karo bojone mbok. Jaluk tuker kelamin mbok. Rika jarek kepen jadi wong wadon. Rika apa yang ngerasa kena kaya ngapa kesel wong wadon nang omah. Nanyong wis tak turuti, nanyong wis tak tuker kelamin Rika karo kelamin bojone. Siki nang apa? Njaluk kepriwe maning? Hah? Asi kurang baik. Orang kaya kowe Mbak Dukun, aku ge ngajok banget yakin. Aku ngajok banget ternyata dadi wong wadon kesel banget Mbak Dukun. Pokoke siki njaluk dituker maning kelamine Mbak Dukun, njaluk dituker maning pokoke siki lah. Nyong pengen dadi wong lanang bae, nyong pengen kerja nang kantor. Ya sih bisa Tapi apa, Mbak Dukun? Tapi apa? Tapi orang Rasinti. Nggak kepriwe, dari kami ngulik ubah. Kelamin, udah nuker kelamin, berkurang menit. Ya, Pak, kurang kayak gue menang desit. Cincinnya yang ngerubah, utama nuker kelamin, gue pancen prosesnya orang suwe. Paling-paling semenit, terong menit. Tapi siki masalahnya nang Rika. Nah, nyurang apa, nyong? Nyurang apa, nyong? Pokoknya orang bisa siki. Orang bisa siki kepriwe. Sanggulan maning. Nah, tadi sanggulan maning, sudah teman. Sanggulan ngerti apa, Mbak Dukun? Ini sanggulan maning, Pak. Ini masalahnya. Gue mengko. Gue ngenteni anak sih nanjol kandungan Erika. Gue brocol. Ngenteni Erika babaran. Orang bisa ditukar siki kelaminnya. Ngesok ngenteni babaran, Erika. Erika meteng deh, Sid. Kok sanggulan agar anak gue brocol maningannya maning kan untuk keren nanjol kelaminnya Erika kalau brocol. Aduh. Dia malah lebih parah, Pak. Aduh, nyokernya tadi mentang. Nyong mau mentang, nyong. Nyong mau babaran, nyong. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.